قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل ومن الإيمان باليوم الآخر di antara bentuk keimanan terhadap hari akhir al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut dari apa-apa yang terjadi setelah kematian ya apa-apa yang dialami di alam barzakh dan apa-apa yang dialami di akhirah fayu'minuna bi fitnatil qabri maka mereka beriman dengan adanya ujian di dalam kubur wa bi azabil qabri wa na'imihi dan mereka beriman tentang siksaan kubur bagi yang berhak merasakannya dan kenikmatan kubur bagi yang berhak untuk mendapatkannya. Fa amal fitnatu adapun tentang ujian fitnah di dalam kuburan. Fa innan nasa yumtahanuna fi kuburihim. Sesungguhnya manusia akan diuji di kuburan-kuburan mereka di alam barzakh. Fayuqalu lirrajul maka dikatakanlah kepada seseorang yang telah mengalami kematian marrabbuk siapakah rabbmu wa madinuk apa agamamu wa man nabiyuk siapa nabimu inilah fitnah inilah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada manusia. فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh. Perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Apa maksudnya dalam kehidupan dunia? Yaitu di alam kubur, di alam barzakh. Nah, terjadi khilaf. Ada sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud alam barzakh itu yang wafil akhirahnya. Ada yang mengatakan tidak, fil hayati dunianya yang dimaksud alam barzakh. Yaitu dalam kehidupan dunia, setelah kehidupan dunia dan memasuki alam barzakh. Fayaqulul mu'min, adapun seorang mu'min, maka dia mengatakan, Rabbi Allah, wal islamu dini, wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Ini jawaban seorang mu'min. Menjawab, ya, dengan mudah. Wa ammal murtabu fayaqul, adapun orang yang ragu, ya, maka dia mengatakan ha ha ha ha la adri saya tidak tahu sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultu aku mendengarkan manusia mengucapkan sesuatu maka itulah yang kuucapkan ya itulah yang aku ucapkan fayudrabu bimirzabatin min hadidin maka dia pun dipukul dengan mirzabah. Apa mirzabah ya ikhwan? Hah? Palu-palu gede. Hah? Apa namanya? Hah? Pentungan. Gada. Pokoknya palu-palu besar gitu loh. Wallahu alam hakikatnya bagaimana? Nah, jelas dipukul. Palu kecil saja, ya, Coba rasakan, pukulkan ke kepalamu. Nah, ya, coba saja rasakan. Sakitnya bukan main ya, kawan. Ya, bimirzabatin min hadid, palu-palu besar dari besi. Bisa bonyok itu sekali pukulan, hancur. Nah, ya. Ya, dan hancur. Ya, fayasihu sayhatan, sehingga ketika dia dipukul maka dia pun berteriak dengan teriakan. Yasma'uha kullu syai, didengarkan oleh segala sesuatu. Ini mengerikan ya kawan. Besi saja dipukul bisa jadi lempengan. Jangan antum pikir kehidupan itu kayak kehidupan film kartun. Tahu ke film kartun? Kalau di kena pintu tuh jadi kertas dia. Jatuh. Tidak seperti itu. Bukan permainan ini ya kawan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illal insan. Segala sesuatu mendengar teriakan orang itu kecuali manusia. Walau sami'ahal insan la sa'iqah, kalau ternyata didengarkan oleh manusia niscaya dia akan pingsan mendengarkan ya teriakannya itu, mengerikan. Ya. Thumma ba'da hadhil fitnah imma na'imun wa imma adzab. Kemudian setelah fitnah ini, ujian ini, apakah dia mendapatkan kenikmatan? Dan ada kemungkinan dia mendapatkan siksaan ila an taqumal qiyamatul kubra, hingga tegak hari kiamat. Fatu adul arwahu ilal ajsadi, maka dikembalikanlah roh-roh manusia itu ke jasad-jasadnya. Wallahu alam ikhwan, tentang penjelasan perkataan Syekhul Islam ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ila huna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.